tampaknya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cowok paling baik, ya aku. Kalau kamu tanya aku siapa lelaki yang paling mencintaimu, sudah pasti jawabannya tidak lain tidak bukannya aku. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling cantik, ya kamu. Kalau kamu tanya aku siapa cewek paling baik, ya kamu. Kalau kamu tanya aku apa aku cinta dan sayang pada dirimu, sudah pasti akan ku jawab dengan ucapan I love you. Tak mungkin ku akan bisa mencari-cari lagi, sudah cukup bagiku hanya kaulah satu-satunya. Hey cinta, percayalah padaku, janganlah kau ragu kepadaku, kan ku ajak kau untuk menjelajahi alam bercinta. Kau untuk menikmati indahnya cinta.